Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, malam hari ya di situ, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara tentang masalah din. Semoga keprihatinan kita terhadap din ini betul-betul dibalas oleh Allah dengan kefahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga diberi kemudahan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, bahwasanya manusia itu dibagi menjadi tiga macam, itu kita sudah paham ya insya Allah dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke sekitar 20, itu menguraikan bagaimana orang-orang yang beriman itu seperti apa, sifat-sifatnya, atau bertakwa itu seperti apa. Kemudian yang kedua, orang munafik itu seperti apa. Kemudian kafir seperti apa. Kafir ayat 6 dan 7 itu ciri-ciri orang kafir antara lain seperti itu. Nah, teman-teman, saya ajak kita semuanya untuk melihat coba ya surat Al-Baqarah ayat 9 ini. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 9. Quran surat Al-Baqarah 10 ya. Ayat 10. Ayat 10 ya. Yeah. Quran surat Al-Baqarah aja dari 8 9 10 gitu coba. Quran surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuqadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yahd'una illa anfusahum wa ma yasmurun. Fi qulubihi maradun fajadahumullahu maradun wa lahum adabun alimun bima kanu ya'tibun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, sampai di situ dulu. Jadi, perlu kita pahami betul ya, bahwa ayat ini itu membuat Rasulullah tercengang. Ya. Tercengang kenapa? Karena tidak mengira sebelum diberitahu oleh Allah ya. Rasulullah tidak tahu betul bahwa ada orang yang seperti itu. Jadi as-sabiqunal awwalun, generasi awal dari para sahabat, orang-orang yang beriman itu, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, ketika mereka itu menyatakan dirinya beriman, ya beriman cong, betul-betul cong. Ya, segala sesuatu apa yang ada di pada dirinya, potensi yang ada pada dirinya, dititipkan oleh Allah pada dirinya, itu betul-betul dia curahkan, dia tumpahkan betul ya, untuk mendukung keberhasilan dakwah ini, untuk menggapai surga bagi mereka secara pribadi, ya, secara jam'i ini untuk mendukung ya keberhasilan dakwah itu sendiri, ya. Maka sampai-sampai ya para sahabat yang dari kalangan muhajirin itu mereka rela untuk meninggalkan keluarga, rela meninggalkan harta kekayaan, rela meninggalkan teman-teman, sahabat dan sebagainya, lingkungan yang mapan dan sebagainya, ya, untuk ya mempertahankan keimanan, untuk memperjuangkan Islam ini bersama-sama, ya. Nah, begitu juga sahabat-sahabat dari kaum Ansor yang waktu itu antara yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, sebagian tidak, ya, sebagian dari suku Aus, sebagian dari suku Khazraj yang tadinya bermusuhan bersatu di dalam kerabat Ansor ini, ya, mereka cong juga di dalam mendukung perjuangan dakwah Islam ini, betul-betul menganggap saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin yang tadinya tidak kenal sama sekali, betul-betul mereka anggap sebagai saudara, sehingga mereka bisa berbagi keluarga, bisa berbagi harta kekayaan dan sebagainya. Ya, cong betul mereka. Jadi apa yang dia disaksikan oleh Rasulullah, para sahabat dan sahabat sebik asal di kolam awalun itu, betul-betul kalau mengucapkan beriman, kalau menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, betul-betul Islam, ya, tidak ada sifat-sifat kemunafikan yang terjadi, yang bersarang di dalam diri mereka. Tetapi tiba-tiba Allah menyebutkan di sini, Allah tidak boleh menyelesaikan rojim, wa minan nasi mayyakul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimukminin gitu. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Penampilannya dalam keseharian seolah-olah ketika ngomong ya, betul-betul beriman, ketika berpenampilan seolah-olah ya, pakai kupluk putih, pakai jubah atau pakai sarung dan sebagainya, mungkin nang desa ya, pakai teklek dan sebagainya, begitu kowe tok ya koyo mantep-mantep kok menjadi orang yang beriman. Tapi Allah mengungkap padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nauzubillah. Terus ayat 9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ya, jadi apa yang mereka perlakukan itu ya, apa yang mereka lakukan itu hakikatnya adalah kepura-puraan. Ya, mereka tidak yakin hakikatnya pada hari akhir, tidak yakin akan janji-janji Allah gitu ya. Mereka khawatir kepentingannya di dunia ini terkurangi atau tidak terpenuhi atau kehilangan keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawiyah itu ya. Akhirnya mereka berbuat seperti itu. Pura-pura ya. Pura-pura baik tapi sebenarnya tidak baik. Pura-pura Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Pura-pura setia tetapi sebenarnya tidak setia. Pura-pura ini itu dan sebagainya tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Nah itu ciri orang munafik ya. Mereka merasa bahwa dengan kepura-puraannya itu ya Allah tertipu, Rasulullah tertipu, orang beriman tertipu, enggak bisa. Saya katakan bahwa orang beriman tidak mungkin tertipu, orang beriman itu amalnya karena Allah saja loh ya. Karena Allah saja dia. Dia tidak beramal karena manusia, karena temannya yang munafik tidak. Kalau memang dia beriman, betul-betul beriman, dia beramal karena Allah, tidak beramal karena Allah, dia tidak akan tertipu oleh orang-orang munafik seperti itu. Ya, yang bisa tertipu siapa? Yang bisa tertipu ya sama-sama teman munafik itu. Oleh karena itu ya, jangan sampai kita punya sifat kepura-puraan itu. Kepura-puraan itu betul-betul akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya, pura-pura baik tapi ternyata tidak baik. Akhirnya tetap pura-pura baik itu menjadi kebiasaan. Nah kalau sesuatu sudah jadi kebiasaan, sulit berubah, akhirnya dia mati dalam kepura-puraan, artinya mati dalam kemunafikan. Lalu itu bilang, ya kalau Allah pasti tidak mungkin akan bisa tertipu, Rasulullah pasti tidak akan bisa orang tertipu. Orang beriman yakin itu juga tidak bisa tertipu. Ya, tetapi ya, ada orang-orang yang tidak tertipu, barangkali masih ada kemunafikan yang ada di dalam dada, bisa tertipu orang-orang seperti itu. Kan gitu. Ya. Nah, perlu kita ingat ya, jangan sampai kita merasa seperti itu. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Tidak mungkin dia menipu orang-orang beriman ya. Ya. Mereka itu hakikatnya tidak lain menipu dirinya sendiri karena kepura-puraannya itu ya. Kepura-puraannya itu ya. Merasa dengan berpura-pura itu dia akan mendapatkan keuntungan dunia. Keuntungan ini, keuntungan itu, tapi hakikatnya tidak dapat keuntungan apa-apa. Jadi dia menipu dirinya sendiri, tertipu oleh dirinya sendiri. Nah itu bahaya itu. Ya, kalau sampai kepura-puraan itu kita pertahankan, ya, kalau sampai kepura-puraan itu tidak kita tinggalkan, ya, ibarat di dalam iklan itu, ya, orang munafik, orang pakai topeng, gitu ya, ada iklan di TV itu mengatakan yang lain pakai topeng, saya apa adanya. Nah, harusnya orang Islam itu orang yang apa adanya saja. Ya, pura-pura kaya, tapi tidak kaya. Betulnya pakaiannya perlente, tapi nanti di. Betulnya kocok motornya, ya, jos-joso kaya ngoro. Tapi, kantongnya bolong, kan gitu. Mana apa-apaannya yang berjanji. Ya, gaya gleman, tapi ya, bayar pulsa, we, bingung, dan sebagainya gitu. Wah, jangan. Ketua numpak motor, lancar, tapi ternyata silian sebagainya. Sudah berhenti kita. Jangan sampai kita betul-betul berbuat seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang munafik itu. Kita harus takut, betul-betul takut kalau sampai Allah itu, ya, mempertahankan kemunafikan kita, menimbulkan kemunafikan kita itu sampai kiamat, sampai kita mati nanti, sampai kita menunggu Allah nanti, ya. Kalau kita memang senantiasa berpura-pura seperti itu, ya kepura-puraan itu, kemunafikan itu akan kita bawa sampai mati. seperti apa yang diberikan oleh diberitakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 77. Coba dibuka Mas, 77 surat At-Taubah. Quran surat At-Taubah ayat 77. Fa'aqabahum bifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlaqullaha ma wa'aduhu bima kanu ya'tibun. Ya. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah mengingkari terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, ini dia. Ya, jangan sampai kita mendapatkan ancaman Allah itu untuk diri kita itu, ya. Sehingga kemunafikan itu bersarang sampai kita mati, kita menemui Allah begitu, ya. Nah, kita harus melihat penyebabnya apa kan gitu. Maka di situ dikatakan karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan. Artinya tadinya sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang aku sembah kecuali Allah. Aku berjanji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah yang aku taati kecuali Allah. Tetapi ternyata dipungkiri. Nah, itu harus kita tegakkan kembali. Kalau kemarin telah melanggar, memungkiri janjinya, harusnya taat kepada Allah, tetapi ternyata dicampur dengan sedikit-sedikit kedurhakaan atau ketidaktaatan atau kemaksiatan. Nah, sekarang kita kembalikan, ya, kita kembalikan ke jalur yang benar, ya. Maka salah satu motonya MTA online itu guide you back to the right track, gitu ya. Mari kita kembali ya, ke track yang benar, ke atas shiratal mustaqim, ke atas ketaatan kepada Allah. Ya, jangan sampai kemunafikan kita itu menjadikan kita mati betul-betul dalam kemaksiatan, mati dalam kemunafikan di hadapan Allah. Gitu. Nah, kemudian, tadi apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, ini berdusta ini. Bisa saja mendustakan dengan mulut, bisa saja mendustakan dengan perbuatan. Ya, saya sering mengatakan bahwa, banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang orang yang berdusta, kemudian orang yang menyombongkan diri dan sebagainya, ya, orang yang berdusta itu sebagai simbol kemunafikan, ya, kemunafikan itu muncul karena kedustaan gitu ya. Ya, kemudian juga yang satu lagi adalah sombong itu menyebabkan kafir kita, sombong itu menyebabkan kita kafir, sedang dusta itu menyebabkan kita menjadi orang munafik. Dua-duanya tidak boleh. Nah, sebenarnya kalau kita lacak, ya teman-teman yang sedang online, yang dirahmati Allah, kekafiran dan kemunafikan itu sebabnya ada satu saja, yaitu adalah egoisme. Ananiyah. Kalau tingkatnya kelompok adalah atsobiyah. Nah, kita bicara tentang pribadi dulu. Jadi aniyah ya, pribadi, egoisme. Nah, di dalam egoisme itu, penyebab dari egoisme itu, ya, sekali lagi penyebab dari egoisme itu, hakikatnya adalah cinta dan takut. Cinta dan takut karena apa? Ya, cinta kepada dunia, ya, cinta kepada dunia. Ya, yang hakikatnya itu adalah cinta kepada dirinya sendiri, ya, cinta kepada hawa nafsu dan sebagainya itu, ya, yang itu sebenarnya adalah kalau kita uraikan menjadi dua, ya, cinta satu tadi cinta itu hakikatnya adalah cinta kepada dunia, maksudnya cinta kepada dirinya sendiri, ya, maksudnya sebenarnya adalah mencintai agar dirinya sendiri itu senantiasa berada dalam kesejahteraan, tidak terkalahkan oleh orang lain. Ya, merasa bahwa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya cantik, merasa dirinya ganteng, merasa dirinya ini, nggak mau terkalahkan ya seperti itu. Ya, itu menyebabkan kita menjadi kafir. Bahaya itu. ya. Maka dari itu makhluk yang pertama kali menunjukkan ananiahnya, kesombongannya itu adalah iblis. Yang ketika diseru ya, yang ketika diseru untuk bersujud kepada Adam, ya, perintahkan oleh Allah ya untuk bersujud kepada Adam, ya, mereka tidak mau bersujud. Malah merasa dirinya lebih hebat karena Adam hanya terbuat dari tanah, sedang mereka terbuat dari api. Hanya seperti itu. Ya, membanggakan asal-usulnya, membanggakan keturunannya, membanggakan dirinya bahwa dirinya lebih hebat ya daripada Adam, ya, maka kemudian tidak mampu melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Nah, begitu juga ya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, merasa dirinya sudah hebat di dalam beragama, mudeng agama, sudah lulusan UIN, lulusan IAIN, lulusan STAIN, S1, S2, S3, profesor, maka ya merasa terlalu rendah kalau harus ngaji Quran Sunnah, sedang yang ngulang hanya lulusan SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, yang seperti ini menghalangi kita untuk menjadi manusia, mendapat hidayah. Nah, justru yang berkembang adalah penolakan-penolakan terhadap hidayah itu. Maka dari itu cinta betul-betul harus diarahkan kepada Allah saja. Kepada Allah, ya, konsekuensi logis-logisnya adalah kepada Rasul dan juga kepada jihad fisabilillah, ya, di dalam rangka untuk memperjuangkan, mendakwahkan, mengabarkan, menyebarkan agama ini. Ya, itu satu sisi penyebabnya seperti itu. Jadi mencintai, ya, akan kesejahteraannya, kehebatannya, kelebihannya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga diikuti oleh Fir'aun, Harun, Haman, dan sebagainya itu, yang karena mereka menjadi yang satu penguasa-penguasa, pemegang-pemegang kekuasaan tinggi, tidak mau terkalahkan, dan sebagainya, akhirnya mereka menentang Musa. Nah, begitu juga yang satu penguasa harta, karena terlalu banyaknya harta yang dia miliki, merasa dirinya hebat, dan sebagainya, akhirnya sombong. Dia tidak menyadari bahwa harta dunia dan segala yang ada di dunia, di langit, di bumi, dan di antara keduanya, bahkan di bawah bumi, semuanya itu adalah milik Allah. Dan Korun hanya dititipi sebagian saja. Tapi dia sombong. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah takut. Ya. Dari sisi lain takut gitu ya. Takut apa sebenarnya? Takut kehilangan kemakmurannya. Ini ada hubungan antara sejahtera dan makmur. Kalau sejahtera itu dari sisi dari sisi psikologis ya, tentang keadilan, kesetaraan, kehebatan, dan sebagainya itu. Nah, kalau kemakmuran itu sudah masalah harta, ya, harta dunia. Artinya orang-orang yang mereka itu takut ya kepentingan duniawiahnya terugikan, ya, itu akan menyebabkan mereka itu selimutan, pura-pura, ya, bersifat munafik seperti itu gitu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul misalkan, khawatir kalau sampai kekuasaannya hilang, ya, karena kehadiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati oleh para sahabat dan orang-orang di sekitarnya, akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam supaya tidak kehilangan kekuasaannya dan sebagainya tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, gitu ya, memang betul yang namanya manusia itu beramal azab manfaat. Orang munafik itu juga apa berdasar asal manfaat dia berbuat seperti itu, ya, dia bersikap pura-pura, ya, bersikap munafik seperti itu agar tidak rugi kehidupan dunia, agar dapat untung, ya, dari segi duniawiyah, agar dapat manfaat dari segi duniawiyah. Nah, orang mukmin tidak seperti itu. Asal manfaatnya orang mukmin itu bukan dunia tetapi akhirat. Ya, sekali lagi kalau dunia itu kita dicari oleh orang beriman dalam rangka untuk mensukseskan, ya, upayanya mencapai kesejahteraan akhirat itu, keselamatan akhirat itu, kan gitu. Jadi harta dunia itu nomor sekian, yang pertama adalah ridho Allah, selamat demi keselamatan akhirat dia, kan gitu. Nah, kalau dulu kita berbicara tentang cinta kita kepada Allah yang menyebabkan kita itu bersungguh-sungguh berjihad fisabilillah untuk menegakkan kebaikan, mengajak orang-orang kepada kebaikan, supaya orang-orang berakhlak karimah, berbudi pekerti luhur, dan sebagainya. Ya, Kemudian cinta, kemudian takut kepada Allah menyebabkan kita tidak berani untuk melanggar larangan-larangannya, ya, tidak berani, ya, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya, ya, akhirnya menyebabkan mereka hijrah, orang-orang itu hijrah, ya, hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Al-muhajiru man hajaru man ahamu anhu, hadisnya mengatakan begitu. Yang namanya orang muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Ya, maka cinta kepada Allah dan juga takut kepada Allah itu menyebabkan dia menjadi orang yang bertakwa. Tetapi sebaliknya, kalau kita bicara tentang cinta kepada dunia, ya, ya, yang pertama tadi menjadikan kita orang yang sombong, karena kekayaan dunianya yang besar, hebat, menjadikan dia sombong. Kemudian karena takutnya kehilangan dunia tadi, kesejahteraan atau kemakmuran dunia tadi menyebabkan dia suka berselindutan, suka berpura-pura, bersikap munafik. Ya, kalau dari ayatnya mengatakan waladina kafaru wayastak baru, ya. Coba dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 36 itu. Ya, diancam dengan hukuman neraka yang seperti itu. Quran surat Al-A'raf ayat 36. Waladina kadzabu bi ayatina wastakbaru ya anha ya. Waladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi waladina kadzabu yaitu bisa dimaknai sebagai waladina kadzabu bi ayatina, mereka sudah mengenal ayat-ayat Allah tetapi mereka dustakan. Ini adalah orang munafik. Tadi ayat 9 tadi menjelaskan disebabkan karena mereka berdusta tadi. Ya, kemudian wastakbaru anha, dan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah itu mulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, jangan main-main. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Ya. Kemudian yang terakhir ayat 10-nya Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ya, betul. Penyakitnya apa? Penyakitnya, ya, sumber penyakitnya itu adalah anania tadi. Egois tadi. Ya, mementingkan dirinya sendiri. Tidak mementingkan Allah, tidak mendahulukan Allah, tetapi mementingkan dirinya sendiri. Yang mementingkan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri pada cinta kepada dunia, yang mementingkan dunia dan sebagainya, ya. Kemudian karena satu lagi takut kehilangan dunia, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekuasaan, kewibawaan dan sebagainya, ya. Menyebabkan dia suka selindutan, bermain curang dan sebagainya, kalau pilkada yang nyogok dan sebagainya, money politik dan sebagainya. Atau bahkan ganti kotak suara dan sebagainya. Ya. Kalau kalah mau, pendukung-pendukungnya diagitasi, ya, kemudian akhirnya melakukan perusak penyerangan dan sebagainya. Nah, itu wujud-wujud dari penyakit itu tadi, egois tadi, anania tadi, egoisme. Ya, menyebabkan dia cinta kepada dirinya sendiri, kan gitu ya. Termasuk juga cinta kepada harta dunia dan berlebihan tadi. Kemudian takut kehilangan keuntungan, kehilangan kemanfaatan yang menyebabkan dia suka selindutan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita punya penyakit hati yang seperti itu, ya, kalau kita punya penyakit hati yang seperti itu, yakni egois tadi, maka Allah akan menambah fajar dan mu'maradu. Jadi kalau kita menyimpan penyakit hati dari penyakit egois tadi, ya, itu Allah akan menambah. Ayat tadi kan sudah diuraikan jadi dua. Kalau kita cinta kepada diri sendiri tadi menyebabkan kita menjadi sombong, kemudian juga takut kehilangan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, kemakmuran untuk dirinya sendiri, takut kehilangan keuntungan dan sebagainya menyebabkan kita suka selindutan, mendustakan ayat-ayat Allah. Kita sendiri tahu ya, bahwa namanya sombong itu dikatakan oleh Rasulullah, ayat khulul jannah tamangkan nabi kobi miskol udaratin mengkibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Nah, orang sombong itu nanti penyakitnya berkembang, ya. Ketika orang sombong itu berhadapan dengan orang lain, ya, kemudian orang lain, ya, kekayaannya dia 1 miliar. Ketika orang lain yang kekayaannya 1,5 miliar di sekitarnya, kemudian kebetulan mendapatkan hadiah dari satu bank sebesar 1 miliar, kekayaannya jadi 1,5 miliar, terkah dia, maka dia kemudian akhirnya mendengki yang seperti itu. Nah, sudah, sombong kemudian berkembang menjadi dengki, kan gitu. Nah, tetapi ternyata yang dia dengki ini, orang yang dia dengki, kemudian ternyata usaha bisnisnya lancar, modalnya banyak, akhirnya kemudian berkembang, bisnisnya lancar. Wah, dia tambah menjadi benci, seperti itu. Nah, ini pertama sombong, kemudian ada dengki, kemudian ada benci, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian hatinya mudah sekali tersinggung, begini tersinggung, begitu tersinggung, dan sebagainya. Kejelekan-kejelekan semakin bertambah di situ. Nah, di sisi lain, nah, rasa takutnya untuk kehilangan keuntungan, berkurang kemakmurannya dan sebagainya, menyebabkan dia sekintutan, menyebabkan dia berpura-pura, menyebabkan kemunafikan itu. Ya, penyakit yang terkait dengan itu tadi adalah selintutan tadi, mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan, berdusta. Ya. Ada Rasulullah juga memberitakan iyyakum wal kadhiba fa inal wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yang dibilal ujur fa inal ujuro yang dihilangkan. Ya, waspadalah kamu terhadap dusta, karena dusta itu membawa kepada kedurhakaan. Sekali lagi, tetapi tadi sudah ada egoisme, penyakit menyebabkan dia menjadi orang yang pendusta, pendusta menyebabkan dia menjadi orang yang durhaka, ya. Final ujuro yahdi ilan nar, ya, yang namanya kedurhakaan itu akan membawa ke neraka. Nah, untuk bilang enggak. Jadi jangan sampai kita menyimpan di dalam hati kita penyakit egoisme, egois, ya, yang keduanya itu nanti akan bercabang, yang satu menjadi dusta, dan sombong dan jadi dusta itu bisa menjadi sumber, ya, berbagai macam penyakit. Maka pada daumulo maroto, ya, Allah merambah betul-betul penyakit yang ada di dalam hati mereka itu, ya. Nah, pada orang yang seperti mengancam walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, dimaka itu yang pun disebabkan karena mereka berdusta. Nah, kembali lagi nih, mereka berdusta. Jadi orang-orang kaum munafik itu, hakikatnya mereka berdusta, berpura-pura itu sebagai satu kedustaan. Selintutan itu sebagai kedustaan, ya, pura-pura baik ternyata tidak baik, pura-pura dermawan tetapi hakikatnya kikir, ya, pura-pura beriman tetapi tidak beriman sebenarnya dan sebagainya, itu akan menghancurkan kita. Justru itu musuh yang paling berat untuk dihadapi. Kalau orang lain, ya, kalau orang lain mudah dihadapi, mudah diwaspadai. Kalau itu tetangga, mudah dihadapi, diwaspadai. Kalau itu suami atau istri, mudah dihadapi atau diwaspadai. Tapi kalau itu dirinya sendiri, itu yang menjadi susah untuk diwaspadai. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, ya, pada malam hari ini kita bicarakan sebuah, tak satu penyakit yang menjadi sumber berbagai macam penyakit itu, egois. Mari kita betul-betul singkirkan penyakit itu dalam diri kita masing-masing, agar kita selamat di dunia wal akhirah. Kita arahkan cinta kita hanya kepada Allah, bukan kepada harta dunia, dan juga bukan kepada diri pribadi maupun kelompok. Begitu Mas Kadi, sebagai pengantar, barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan, mari waktu kita yang tersisa sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman. Ya. Bolehkah Ustadz, bolehkah kita mendiamkan orang yang mendiamkan kita? Sedangkan kalau kita sudah mencoba mengajak perbaikan hubungan, dia malah ngelunjak. Saya pilih mendiamkannya karena apabila tegur sapa, kata-katanya pedas dan tidak mengenakkan di hati. Minta sarannya Ustadz. Ya. Jadi memang ada tipe-tipe orang tertentu yang kalau dia kita selondoi, kita dekati, jadi baik. Tetapi ada juga tipe-tipe orang tertentu, kalau kita itu mengalah, kita bersikap baik, itu ternyata mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sikap mulia. Mereka malah melonjak, malah kemati atos gitu ya. Nah, kepada orang yang atos seperti itu, ya kita harus mudeng, nggak perlu kita nyelondong-nyelondong lagi. Kalau kita diamkan pun nggak apa-apa, ya. Artinya ada batasannya kalau diam-diam dalam hati sesungguhnya maksimal 3 hari menurut Rasulullah seperti itu. Tapi kalau diam dalam hati ya tetap berbicara, tetapi sikap kita sekedarnya aja gitu supaya dia tampak bahwa kita tidak suka dengan sikapnya juga menjadi pelajaran bagi dia, ya itu boleh-boleh saja sampai kapanpun boleh gitu sampai dia baik sikapnya gitu. Nah kepada orang-orang yang seperti itu kita boleh berkata dengan perkataan-perkataan yang berbekas. Kaulan sakilah, ya, perkataan yang membekas di dalam hatinya, ya. Kalau perlu lonjak seperti itu, ya, getak dan sebagainya, tidak apa-apa. Getaknya itu getak supaya dia itu sadar, bukan getak karena emosi, ya. Itu boleh diperbolehkan, tidak ada masalah itu, ya. Begitu juga kepada keluarga atau anggota keluarga yang dikandani bola-bali ngeyel dan sebagainya, ya, itu boleh saja. Dulu Ustaz almarhum itu pernah saya dapat kisah begitu, teman-teman yang berada di tempat beliau itu sering sekali mengabaikan sering sekali membiarkan gelas-gelas, piring-piring dan sebagainya itu tidak dibersihkan waktu yang lama, banyak bertumpuk-tumpuk begitu. Nah kemudian beliau ngambil satu, lemparkan ke tembok itu pecah begitu. Pecahnya itu karena memberikan pelajaran. Pecah satu gelas, ya. Itu tapi nilainya membangkitkan kesadaran pada teman-teman itu sangat tinggi. Nilainya seumur hidup jadi teringat seperti itu. Jadi jangan kemudian dilihat dohirnya, oh pecah gelas itu kan mubazir, tidak mubazir itu nilainya tinggi. Kalau kemudian yang diingatkan itu menjadi sadar karena perbuatan itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita paham yang seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, jangan disertai dengan perasaan dendam atau marah dan sebagainya. Tujukan perbuatan itu sebagai pelajaran untuk dia, mudah-mudahan sambil didoakan, mudah-mudahan dia bisa sadar baik begitu. Ya, samping itu, kalau panjenengan yang tanya, yang bersikap seperti itu kalau panjenengan benar-benar baik, gitu ya. Sudah pasti nanti Allah akan balas dengan lipat ganda kebaikan yang banyak. Nah orang yang benar-benar baik tidak akan berputus asa untuk bersikap baik kepada orang lain, meskipun ya orang lain itu menanggapinya, meresponnya dengan negatif gitu. Kalau kamu diam kamu adalah rangka memberikan pelajaran sampai dia menjadi baik. Nah kalau dia tidak baik dalam waktu lama bagaimana? Seperti itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan baik gitu. Sambil didoakan. Begitu masuk ke sini bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ya, baik. Jadi teman-teman yang tentang lain yang dirahmati Allah, ya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya kalau kita berhadapan dengan orang lain itu mudah diwaspadai. Berhadapan dengan suami, berhadapan dengan istri itu mudah diwaspadai. Yang berat itu adalah berhadapan dengan diri sendiri. Ya, diri sendiri yang mencintai dunia tadi, ya. Kalau kita itu mencintai diri kita sendiri, ya, egois dan sebagainya, itu kita hakikatnya bermusuhan dengan diri kita sendiri. Terjadi perang. Ya, terjadi perang yang dahsyat di dalam hati kita tentang kebaikan. Antara hati nurani yang mengajak kita kepada kebaikan, ya, dengan hawa nafsu yang senantiasa mencintai dirinya sendiri itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus mengobatinya, harus menyelesaikannya segera. Menyelesaikannya segera dengan bagaimana? Ya dengan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Bahkan yang sementara itu, ya, dari pagi bangun tidur sampai kembali ke tidur lagi, hakikatnya seluruh aktivitas kita itu merupakan bagian dari ujian Allah bagi kita semuanya. Maka dari itu, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, kita harus betul-betul menyadari bahwa ucapan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, dipertanggungjawabkan ya, maka dengan demikian kita harus lebih berhati-hati ya di dalam menyikapi seperti itu. Ya, berikutnya orientasikan hidup kita itu ke arah ukhrawi. Arahkan hidup kita itu betul-betul untuk keselamatan ukhrawi. Ya, keyakinan kita kepada hari akhir yang menyebabkan kita mengarahkan hidup kita kepada keselamatan akhirat itu, ya, akan membimbing kita ya, senantiasa beramal soleh. Ya, karena hanya dengan beramal soleh kita bisa mendapatkan tabungan-tabungan untuk akhirat. Ya, semua amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya itu semua punya nilai sedekah di hadapan Allah. Oleh karena itu, ya tinggal bagaimana kita senantiasa memperbanyak amal soleh itu. Ya, jadilah kita orang-orang yang suka untuk memberi. Ya, jangan menjadi orang yang suka diberi. Ya, memberi di sini dalam arti adalah bersedekah. Bersedekah dalam arti melakukan amal soleh. Ya, amal soleh, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena sedekah itu tidak hanya dengan menggunakan harta, tetapi bisa dengan perbuatan, bisa dengan tutur kata, bisa dengan ilmu, dengan apapun yang baik-baik itu bisa masuk ke dalam sedekah. Jadi mari kita hitung dalam setiap hari kita berusaha malam hari dan sebagainya untuk melakukan introspeksi. Perbuatan apa, amal soleh apa yang tadi sudah saya lakukan. Berapa banyak amal soleh yang saya lakukan dalam sehari. Ya, untuk di waktu-waktu yang lain, hari-hari berikutnya bisa kita tingkatkan. Kemudian juga kita introspeksi, ya, amal-amal soleh yang mana yang kita lakukan dalam sehari tadi. Kesalahan, kekeliruan, dosa apa yang kita lakukan dalam sehari tadi. Untuk kita sesali, ya, untuk kita tobati, ya, untuk kita mohonkan maaf kepada Allah. Maka kalau kita senantiasa berintrospeksi seperti itu menjelang tidur atau bisa saja di saat sholat malam dan sebagainya, atau di saat sholat subuh dan sebagainya, sholat subuh dan sebagainya, monggo waktunya terserah kita semuanya, ya. Agar kita betul-betul menyadari bahwa diri kita itu lemah, diri kita sudah berusaha senantiasa menjaga agar menjadi orang soleh, tapi tetap saja banyak kekeliruan, kesalahan, baik yang disengaja atau tidak sengaja, maka perlu bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah, untuk mendekat Allah, untuk bersandar kepada Allah, untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka orang yang seperti itu tidak mengherankan. Maka tidak aneh kalau kemudian orang seperti itu ya, seperti Rasulullah ya, itu sehari istighfar sampai 100 kali ya, padahal itu Rasulullah ya, taubat sampai 100 kali, padahal itu Rasulullah kan gitu. Ya, artinya apa? Artinya meskipun Rasulullah sebagai nabi kekasih Allah ya, salah itu masih saja bisa dilakukan. Karena tidak sengaja. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita Rasul kita tunaikan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Coba kita lakukan ya langkah introspeksi itu pada diri kita masing-masing. Ya, kalau itu bisa harian bagus sekali. Ya. Maka Umar berpesan kepada kita semua, hasibu angkusakum qabla antu hasabu kan gitu ya. Hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung ya. Senantiasalah kamu melakukan evaluasi diri ya sebelum kamu dievaluasi oleh orang lain ya, lakukanlah introspeksi ya sebelum kamu ya diuji oleh orang lain dan sebagainya. Lakukanlah ya semuanya itu demi perbaikan diri kita masing-masing. Mumpung Allah masih menitipkan usia kepada kita semuanya, mari kita senantiasa koreksi diri kita kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, kalau kita lalai, tetap saja hidup ya seperti itu, mengikuti rutinitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita nanti akan terbelalak. Kita dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan masih berakhlak jelek, ya, masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat dosa, masih suka berbuat salah dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, ketika dipanggil oleh Allah, kita tidak bisa minta ampun lagi, kita bisa bertobat lagi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa usia yang kita yang sedikit ini, betul-betul untuk bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas akhlak kita masing-masing. Sehingga ketika mati, kita dalam keadaan mati, dalam keadaan berbudi pekerti luhur. Itulah ajaran Islam. Nah, kalau kita mati dalam keadaan akhlaknya jelek, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan berbuat dosa, ya itu bukan mati dalam keadaan Islam. Kita sendiri tahu, ya, dari ayat 102 dari surat Ali Imran, di situ dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi, takwa yang benar-benar takwa, iman yang benar-benar iman, Islam yang benar-benar iman, baik yang benar-benar baik, soleh yang benar-benar soleh, dermawan yang benar-benar dermawan. Ya. Jangan sampai kita mendapati diri sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, kemudian merasa bahwa diri kita menjadi orang yang dermawan. Belum tentu, belum tentu, belum tentu, sekali lagi, belum tentu. Ya, kita sudah banyak makan asam garam kehidupan, melihat banyak orang yang berbagai warna, berbagai jenis dan sebagainya, ya, nampaknya baik, ternyata setelah diselami betul ternyata tidak baik. Ya, tetapi di sisi lain orang yang nampaknya jelek tetapi ternyata ketika didekati ternyata luar biasa, dia adalah orang yang baik. Nah, mudah-mudahan ya, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita tertipu oleh keadaan di sekitar kita. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri. Ya. Maka dari itu, pandai-pandailah kita menguasai diri kita sendiri. Ya. Dengan menggantungkan diri kita, itu betul-betul kepada Allah. Wa'alaullahi falyatawakkalil mu'minun, kata firman Allah di situ. Ada di dalam surat apa ya, Al-Maidah. Kita salah ayat 11 atau ayat 12 barangkali seperti itu. Nah, itu saya kira masuk hati. Oh, ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, silakan. Ustaz, mohon diterangkan tip untuk kita supaya takut kepada Allah, Ustaz. Agar ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi sebenarnya hanya kesadaran saja agar supaya kita itu takut kepada Allah, yakni mengenal Allah, berusaha untuk mengenal Allah, ya. Oh, bahasa kerennya ma'rifatullah gitu ya, tapi tidak usah dipikir ma'rifatullahnya, pokoknya berusaha untuk mengenal Allah. Saya selalu mengumpamakan kalau seseorang itu tidak mengenal Allah, ya bagaimana bisa mencintai Allah. Kalau tidak mengenal Allah, bagaimana bisa takut kepada Allah, kan? Bisa bagaimana takut pada neraka dan sebagainya. Sama persis ketika kita kenal uang, dulu ketika kecil belum kenal uang, kita tidak suka kepada uang, ya, lebih suka kepada balon atau mobil-mobilan dan sebagainya. Tetapi setelah kita kenal uang, tentu saja kita akan mencintai uang lebih daripada sekedar balon, pembelian atau mobil-mobilan dan gitu. Nah, oleh karena itu, tinggal bagaimana kita meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Nah, pengenalan kita kepada Allah itu, ya, hanya bisa dilakukan lewat dua cara. Yang pertama adalah dengan cara belajar. Belajar apa? Ya, belajar tentang Quran, tentang Sunnah, belajar ayat-ayat kauniyah. Ya, orang-orang mereka yang kuliah di fakultas kedokteran, ya, banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi orang yang beriman, kokoh keimanannya. Karena kehebatan Allah di dalam menciptakan makhluknya, yang namanya manusia itu, yang terkait dengan keadaan tubuh manusia, terkait dengan penyakit dan sebagainya, ya, itu semuanya menjadikan mereka itu, apa namanya, kagum kepada Allah. Ya, ya. Seperti apa yang ada di dalam surat, apa namanya, Ali Imran ayat 191 itu. Coba dibaca dari ayat 191. Terjemahnya aja. Quran surat Ali Imran ayat 191 dan 91 itu. Iya. 190 dan 191. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, sebentar. Jadi kalau kita mau mempelajari betul astronomi, mau mempelajari betul tentang bagaimana terciptanya jagat raya ini, ya, itu kita betul-betul akan melihat kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Diri kita betul-betul akan merasa kecil-kecil-kecil sekecil-kecilnya ketika kita paham betul tentang yang namanya ilmu astronomi itu. Ya, astrofisika itu. Ya. Kayak terutama kaitannya dengan penciptaan jagat raya ini. Ya, kalau boleh saya gambarkan ya, bahwa manusia ini betul-betul sangat kecil. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini sekarang ini hanya satu di antara 7 miliar manusia yang ada di jagat raya. Bagaimana mungkin kita akan sombong bahwa kita tidak punya kelebihan dibanding dengan 7 miliar manusia yang ada di jagat raya ini? Kualitas kita itu hanya seperti sebutir pasir di tengah padang Sahara. Bagaimana mungkin kita bisa merasa diri kita sombong? Bagaimana mungkin kita bisa merasa diri kita besar? Sedang seluruh pasir tadi yang menciptakan Allah, seluruh manusia tadi yang menciptakan Allah, yang memberikan kesejahteraan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menjaga hidup mereka adalah Allah semuanya. Ya. Nah, kita yang satu di antara 7 miliar itu berada di planet Bumi. Yang planet Bumi itu ya merupakan satu di antara 8 atau 9 planet yang ada di sekitar galaksi, yang ada di sekitar matahari, yang mengelilingi matahari. Ada yang mengatakan sekarang ini Pluto bukan bagian dari planet, tetapi planet yang mengitari matahari itu bukan asli, tetapi dari tempat yang lain. Ya sudah, satu di antara 8 atau 9 itu yang mengelilingi matahari. Sedang matahari kita itu hanya satu di antara miliaran matahari atau ratusan juta matahari yang berada di dalam galaksi Bima Sakti. Kecil sekali kita itu. Tadi yang kita manusia secara individu hanya satu di antara 7 miliar manusia. Bumi ya, hanya satu di antara 9 planet. Matahari kita yang dikelilingi bumi itu, yang kita melihat megah sepanjang hari, kita harapkan kedatangan setiap hari, itu ternyata satu di antara sekian miliar yang ada di sekitar galaksi Bima Sakti. Sedang galaksi Bima Sakti pun hanya satu di antara sekian miliar dari galaksi-galaksi yang ada di jagat raya. Semuanya itu yang menciptakan, yang memelihara, semuanya adalah Allah. Jadi kecil-kecil sekali. Karena kalau kita pelajari ilmu itu, kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu sendiri. Dah betul sekali. Ya, terus. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau yang menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa pikir, ingat kepada Allah, dalam segala situasi, dan banyak menggunakan pikir mereka untuk melihat, memikirkan tentang penciptaan Allah. Kalau kita banyak berpikir dan memikirkan, mempelajari, memperpikir tentang penciptaan jagat raya ini, maka tidak lain akan kita temukan subhana ma khalaqta hadza batila, ya rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana, ya betul-betul kita akan pada sampai kepada satu kesimpulan bahwa Allah itu maha agung dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan keagungan yaitu tidak ada yang batil, semuanya hak, ya, semuanya bermanfaat untuk kita semuanya yang hidup di dunia ini, ya. Itu antara lain salah satu sisi dengan belajar, tidak hanya belajar kepada Quran dan Sunnah saja, tetapi juga belajar tentang ayat-ayat kauniyah ini, ya, karena hakikatnya Al-Quran itu adalah ayat kauliyah, firman Allah, perkataan Allah. Sedang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kealaman ini adalah karya cipta Allah. Ya, bagaimana mungkin kalau karya cipta Allah itu bertentangan dengan perkataan Allah atau firman Allah? Tidak mungkin. Ya, kalau kita belajar Al-Quran dan kita menemukan kebenaran Allah itu, kebesaran Allah itu, ketika kita belajar ayat-ayat kalau niat ayat-ayat ke alam ini, kita juga akan terbuka, hati kita terbuka, mata kita terbuka, pikiran kita ya akan kebesaran Allah itu, lebih mengenal Allah kan itu. Nah, lewat belajar itu kita akan mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Nah, ilmu kita itu harus terarah untuk menjadikan kita lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, sehingga kita setiap harinya menjadi orang yang senantiasa terkontrol hidup kita, menjadi orang yang senantiasa hidup terpimpin, terbina, menjadi orang yang baik, terpimpin dengan Quran, terbina dengan Quran, dibimbing Quran, ya. Kemudian yang berikutnya dengan beramal, ya, beramal dengan amal-amal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, amal-amalan yang dituntunkan oleh Allah berdasarkan Quran Sunnah itu, apakah itu menumbuhkan jiwa solidaritas dengan menyemaikan kedermawanan, akhlak karimah kepada orang-orang di sekitar kita, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi apa namanya pendidikan diri pribadi kita sebagai manusia. Tidak ada satupun ya tuntunan yang jelek yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, karena memang arahnya itu adalah membangun akhlak karimah, membangun budi pekerti luhur. Maka dari itu orang-orang yang mereka itu beramal sesuai dengan tuntunan firman Allah itu sudah pasti akan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur. Ya, kalau mereka itu beramal kok tidak menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, itu namanya amalnya pura-pura tadi, kepura-puraan, bohong dia. Nah, kemudian amal-amal yang seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya tadi, amal-amal kebaikan itu, ya, itu akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita sehari-hari, kita biasakan. Ya, nah, pembiasaan di dalam beramal itulah nanti yang akan merubah akhlak kita. Yang tadinya jelek menjadi baik, yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya kikir menjadi dermawan, yang tadinya jelek menjadi baik gitu. Akhirnya terjadi ya proses internalisasi nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia itu. Ya. Nah, itulah namanya yang namanya apa namanya? buah dari amal itu ya, hakikatnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman ya, pengalaman indah itu akan kemudian menjadi bagian dari kepribadian kita karena kita biasakan. Nah, kita tahu ya, ilmu itu sebagai guru juga buahnya beramal dan belajar tadi. Nah, sekarang ini pengalaman itu juga menjadi guru yang paling baik sebagai buah dari pengamalan tadi. Nah, dengan beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan juga belajar tuntunan Allah ya, baik ayat kauniyah maupun kauliyah, ya, kita berharap diri kita semakin kenal kepada Allah, ya, dan semakin kenal kepada Allah dengan bertambahnya usia, tambahnya waktu, tambah banyaknya amal dan sebagainya, ya, sadar atau tidak sadar diri kita akan terproses menjadi orang baik. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, ya, lebih cepat lagi proses itu terjadi, ya, maka kita harus tempuh di dalam kehidupan berjamaah, kehidupan kebersamaan. Ya, kalau kita hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, ya, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, godaan, rintangan, ya, dari segala orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi dengan hidup di dalam kebersamaan, ya, kebersamaan itu akan jadi benteng bagi kita semuanya untuk menghadapi godaan, tantangan, rintangan, ya, di dalam apa namanya mengenal Allah, di dalam rangka mengampakan diri kepada Allah. Saya sering sekali mengumpamakan jamaah itu seperti mobil, kendaraan. Ya, kalau kita berada di dalam satu kendaraan, sudah ada sopirnya yang tahu, yang pengalaman, yang membawa mobil itu ke arah satu tujuan, ya. Kalau kita apa namanya berada di dalam mobil tadi, itu kita akan lebih terjaga daripada kalau kita berjalan sendiri. Nafsi-nafsi hidupnya. Kalau kita berjalan sendiri di dalam mengarungi kehidupan tidak dalam keadaan berjamaah, ya, mungkin ketika dulu mahasiswa berapi-api dan menjadi pejuang Allah, tetapi ketika berada hidup sendiri begitu, akan mudah tergoda oleh wanita, mudah tergoda oleh harta. Tapi kalau kita berada dalam mobil satu cerita itu, ketika berpapasan dengan wanita, ya, namanya, kita mau keluar dari mobil, ada yang mengingatkan, tawasobil sober. Ya, ketika kita berada dalam sebuah, kemudian juga kita tergoda oleh harta dunia, kalau hidup sendiri mungkin cepat jadi koruptor. Tapi ketika kita hidup dalam keadaan berjamaah, senantiasa berkomunikasi, bersilaturahmi, ngaji bareng dan sebagainya, ngaji dalam suasana bareng dalam kebersamaan itu akan mengingatkan kita supaya tetap berada di jalan Allah, tidak mudah tergoda kepada yang apa negatif-negatif itu. Nah, penjelasannya sebenarnya panjang lebar, tetapi pendek kata, kalau kita berada di dalam satu mobil, kita beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam mobil itu, insya Allah tanpa kita sadari diri kita terproses untuk menjadi lebih baik daripada kemarin, dan tanpa kita sadari nanti kita dipanggil oleh Allah masih dalam keadaan berada di dalam mobil, ya, beramal seperti orang yang berada di dalam mobil itu. Ya. Kalau kita hidup dalam kebersamaan, ya, dengan mengamalkan tuntutan apa yang ada di dalam kebersamaan itu, secara sadar kita akan terproses menjadi hari kita lebih baik daripada hari kemarin, ya, dan juga kita sadari nanti kita dipanggil oleh Allah masih tetap dalam keadaan berjamaah, masih tetap dalam keadaan beramal seperti amal-amal yang ya, apa namanya dituntunkan di dalam keamanan itu, insya Allah kita mati dalam keadaan soleh, beramal soleh. Nah, mudah-mudahan sedikit ini prinsip dasar untuk apa namanya menjadi orang yang mengenal Allah, ya. Kalau kita mengenal Allah sudah pasti nanti akan tumbuh rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah menyebabkan kita berjihad bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang diturunkan Allah. Rasa takut kita kepada Allah menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian atau lagi kita ingin mempercepat, bikin booster, ya, apa namanya, rasa takut kita kepada Allah, banyaklah kita membaca ayat-ayat Allah yang terkait dengan kehidupan akhirat, siksa neraka, ancaman Allah dan sebagainya, sejarah-sejarah yang terkait dengan kehancuran orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sebagainya itu, dan kemudian kita renungkan, kita pikirkan betul, kita rasakan betul. Ya, jangan hanya sekedar membaca seperti anak kecil membaca ini ibu putih, tetapi tidak ngerti apa itu arti ibu putih itu apa, tidak ngerti, jangan seperti itu. Betul-betul kita baca, kita pahami, kemudian kita renungkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, teman-teman yang sedang online, nah, diri kita berproses menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah sehingga menjauhi kemaksiatan itu semaksimal kita mampu. Begitu Mas Kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Berhubung waktu sudah malam, jam 10 lebih di sini, mungkin untuk kajian pada malam hari ini bisa diakhiri, Ustaz. Baik, ya, betul Mas. Maaf agak terlambat, tadi ada godaan apa namanya gangguan dan sebagainya. Tadi komunikasi tadi mudah-mudahan apa namanya bisa dimaklumi, karena memang jarak jauh gangguannya bisa terjadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kemari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah.